hatiku urung cahayu. Kabeh kanca wis ngerti yen kowe kuwi duweku. Angin opo salah teko ninggalke aku tanpa weneh. Pancen kuwi wis dadi karepmu, aku lega lan lilo. Nanging siji sing kudu mung ngerteni cara aku ora bakal lali lan ora gundah ganti. Kabeh kanca wis ngerti yen kowe kuwi duwek. Apa salahku teko ninggalke aku tanpa weneh.